Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, kita telah berkumpul, Allah berikan kesempatan pada kita untuk bermajlis, maka sepatutnya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak lama lagi kita insya Allah akan berjumpa dengan satu bulan yang mulia, yang Allah lebihkan bulan ini dibanding bulan-bulan yang lainnya, yang Allah agungkan bulan ini dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang diharapkan kedatangannya oleh orang muslim, orang-orang beriman. Bulan yang ketika itu muslimin semua menyibukkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disebut musimul khair, karena di sana banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si muslim. Dari tilawatil Quran, qiyamul lail, bersedekah atau yang lainnya dari amalan-amalan khair yang mengikuti dari amalan yang pokok yaitu puasa di bulan Ramadan. Di bulan itu orang-orang yang beriman berharap mendapatkan ampunan dari Allah, karena bulan itu bulan pengampunan. Mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Di bulan itu orang-orang beriman berharap doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Maka di bulan itu banyak orang-orang beriman memperbanyak diri untuk berdoa kepada Allah, dan memang ketika itu dikabulkannya doa. Banyaknya doa-doa dikabulkan oleh Allah SWT. Banyaknya hasanat yang Allah siapkan bagi mereka, orang-orang yang berpuasa, orang beriman berpuasa di bulan Ramadan. Dilipat gandakannya amalan-amalan atau ajar-ajarnya. Maka mereka sangat-sangat berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadhan. Rasul alaihi salatu wassalam ketika mendekati Ramadhan, kana yubashir ashabu biqudumi Ramadhan. Ketika datang Ramadhan mendekati, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada mereka kabar gembira tentang bulan Ramadhan. Rasul mengatakan, ja'akum syahrul Ramadhan, datang kepada kalian bulan Ramadhan. Ini adalah berita gembira. Ketika Ramadhan datang di hadapan kita Ramadhan, maka di zaman itu Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ja'akum syahrul ramadhan, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah di dalamnya. Dikasih semangat, disampaikan kepada mereka tentang fadilah yang ada di bulan Ramadan, agar muslimin menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, senang hati, karena dia mendapati bahwa bulan yang akan dia jumpai ini adalah bulan yang penuh barokah. Kataballahu alaikum asyamuhu. Nabi mengatakan telah Allah tetapkan, artinya Allah wajibkan atas kalian puasa di bulan itu. Taftahu fi abwabil jannah. Di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughlif fihi abwabil jahim. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughil fihi syayatin. Sementara syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang malam itu khairum min alfi syahrin, lebih baik kalau engkau beramal ketika itu dibandingkan engkau beramal 1000 bulan. 1000 bulan artinya lebih dari 80 tahun usia kita. Wallahu alam, sampaikah ke usia itu? Dengan beramal di malam itu, seseorang akan mendapatkan barokah dari amalannya senilai seseorang beramal dengan 1000 bulan lamanya. Man khurima faqad khurimal khair, man haramaha faqad haramal khair. Barang siapa yang terjauhkan, maka dia terjauhkan dari kebaikan. Barang siapa yang tercegah dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka dia artinya telah terjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah barakah dari bulan Ramadan. Karena barakahnya yang seperti itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam sambil memberikan semangat dan berita gembira, maka sepatutnya kita ketika datangnya bulan Ramadan saling menyampaikan berita gembira bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Sepatutnya kita suka hati, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sepatutnya bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tahukah antum bagaimana para salafus saleh ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka bersenang hati, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, mereka mempersiapkan dirinya bahkan jauh-jauh hari. Dikatakan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah lewatnya bulan Ramadan. agar Allah terima amalan-amalan Ramadannya. Sebelum Ramadan datang, mereka meminta kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kali itu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan lewat, dia berdoa kepada Allah agar diterima amalan-amalannya. Di antara doa yang mereka panjatkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan sampaikan pula Ramadan kepada aku dan terimalah amalan-amalanku darinya. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan perjumpaan dengan Ramadan. Mereka berharap sangat. Di antara mereka berdoanya itu bukan cuma ketika kita mendengar sebentar lagi Ramadan, satu minggu, dua minggu sebelumnya, tetapi 6 bulan sebelumnya sudah memohon, berharap berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu persis apa fadilah yang ada di bulan Ramadan. Apa keuntungan ketika dia dapatkan bulan Ramadan? Sangatlah berbeda. Seseorang yang dapat bulan Ramadan dengan yang tidak dapat bulan Ramadan. Sangat berbeda kondisinya. Misalkan si A dan si B berteman, berkawan. Si A meninggal sebelum Ramadan dan si B meninggal setelah Ramadan. Itu bisa jauh perbedaannya. Karena fadilah bulan Ramadan dilipat gandakannya amalan-amalan di bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam yang nilainya khairun min alfi syahrin. Besarnya fadilah inilah yang mereka berharap-harap meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Seorang salaf, Al-Ahnaf bin Qais, dikatakan, innaka syaun kabir, engkau adalah orang yang sudah tua. Kalau engkau berpuasa, akan bahaya untuk dirimu, engkau akan lemah. Maka dia jawab, aku ini sedang mempersiapkan diri untuk safar yang jauh. Wa sabru ala ta'ati la ahwan min as-sabr ala adzabihi. Dan sabar di atas ketaatan kepada Allah lebih ringan bagiku daripada sabar di atas azab Allah. Di dunia dengan puasa saya harus bersabar. Sabar di atas ketaatan. Yang namanya menjalankan ketaatan, kita dituntut untuk bersabar. Apapun bentuk ketaatannya, tuntutannya adalah kesabaran demi kesabaran. Salat yang 5 waktu, kalaulah kita tidak sabar, bagaimana mungkin kita akan bisa menjalaninya? Subuh, petang, apa pagi hari masih gelap, kita harus keluar dari rumah pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Ini adalah ketaatan. Diperlukan kesabaran kita untuk continue terus menerus. Demikian pula puasa. Puasa adalah ketaatan, maka diperlukan pula kesabaran demi kesabaran. Orang yang sadar, betul-betul sadar arti dan makna ibadah, maka mereka akan mengatakan seperti yang dikatakan, yaitu was-sabru 'ala ta'atillah ahwan min as-sabru 'ala adzabihi. Kesabaran kita di atas ketaatan itu lebih penting, lebih baik, lebih ringan dibanding kita sabar di atas azabnya. Kalau masalah ketaatan dia katakan lebih ringan, bagaimana dengan cuma sekedar kehormatan? Sementara di zaman sekarang ini banyak orang menggadaikan demi kehormatan, dia siap menanggung azab Allah, na'udzubillah. Sebagiannya dikarenakan dunia, dia merasa azab ini lebih ringan, maka dia ridho untuk mengambil urusan dunia dibanding akhiratnya, sehingga dia bisa berbuat curang, dia berani berbuat culas atau berdusta. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang sadar tentang fadilah besar di balik bulan Ramadan, maka dia mempersiapkan dirinya agar dia berjumpa, memohon kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Ketahuilah ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, berjumpanya kita dengan bulan Ramadan termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk Allah berikan usia kita panjang dan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam berbicara tentang usia. Ketika Rasul berbicara tentang usia, man tala umru wa hasuna. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayunasi khair, siapakah manusia yang baik itu ya Rasulullah? Maka dijawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang Allah berikan usia panjang dan amalannya baik. Kalau Allah berikan kepada kita karunia usia panjang, usia panjang tetapi diisi dengan kebaikan demi kebaikan, itu adalah termasuk jenis manusia yang baik. Sebaliknya, fa ayyunasin syarr, siapakah manusia yang paling jelek? Yang jelek itu ya Rasulullah, man tala umruhu wa sa'amalu, orang yang dikasih usia panjang tapi amalnya jelek. Na'udzubillah. Ditambah usia bukan menambah dia dekat kepada Allah, tetapi justru bertambah kejelekan demi kejelekan. Justru tambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertambahan usia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah temukan kita dengan Ramadan demi Ramadan, yang setiap Ramadan itu Allah lipat gandakan ajr pahala, yang setiap Ramadan kita dibukakan pintu-pintu sorga, ditutup pintu neraka. Yang di bulan Ramadan syaitan terbelenggu sehingga lebih sulit untuk menggoda manusia. Dengan demikian kita berjumpa dengan satu bulan yang di bulan itu kita mudah beramal soleh, Kita bersemangat sekali, beda semangat kita ketika bulan Ramadan. Walaupun seharusnya setiap bulan-bulan yang lain pun kita punya semangat, tetapi di bulan Ramadan kita diberikan semangat yang lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi, sangatlah rugi seseorang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi tidak memanfaatkannya, tetapi dia melalaikannya, tetapi dia tidak sadar bahwa bulan Ramadan itu adalah keuntungan besar buat dirinya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, kita bisa mengambil manfaat dari keagungan bulan Ramadan itu. Kita bisa menyadari karunia Allah yang Allah berikan kepada kita usia panjang itu hendaknya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena seorang mukmin, seorang muslim seharusnya tidaklah bertambah usia kecuali bertambah kebaikan demi kebaikan. Tambah usia dia, dia tambah sadar bahwa dia lebih dekat kepada Allah. Sebentar lagi dia akan berpisah dengan dunia dan dia akan berjumpa dengan Allah. Karena dunia itu berjalan mundur meninggalkan kita. Wal akhirah di depan kita, mendekat dan mendekat. Tidak pernah dunia itu tambah dekat kepada kita, tetapi setiap harinya akan tambah jauh dan tambah jauh. Sementara akhirat tambah mendekat, tambah mendekat. Ketika kita sekarang usia bertambah, yang semula mungkin 20 sekarang sudah 30, yang semula 30 mungkin sekarang sudah 40, yang semula 40 mungkin sekarang sudah 50 atau lebih. Artinya dunia sudah mulai ditinggal selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Akhirnya sudah sambil dekat. Hari yang pasti akan datang adalah kematian, hari akhirat. Maka seorang yang beriman kepada Allah, dia terus berharap dan berharap sangat kepada Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sementara orang-orang munafik atau orang-orang yang fasik, mereka bersedih hati. Ramadan lagi, Ramadan lagi. Alamat sudah hari-hari yang penuh dengan kesengsaraan. Itu bagi mereka. Tapi bagi orang beriman, dia menikmati, betul-betul menikmati bulan Ramadan. Walaupun kondisi mereka lemah, dia akan berupaya dan berusaha untuk tetap berpuasa. Dia menyadari bahwa ini adalah bekal dia untuk akhiratnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang beberapa hadis ataupun ayat yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Nawawi rahimahul ta'ala, Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahul ta'ala, beliau namanya Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Salihin ada bab wujub shaum Ramadan wa bayan fadl siyam wa ma yata'allaku bihi. Bab wajibnya puasa di bulan Ramadan dan bayan tentang fadilah puasa serta apa-apa yang berhubungan dengannya. Wajibnya puasa di bulan Ramadan didasarkan oleh sekian ayat dan hadis. Di antara ayat terdapat dalam surat Al-Baqarah itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa seperti telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dengan puasa akan menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Lanjut soal apa ayat yang satu setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Allah katakan syahrul ramadhan, bulan ramadhan, alladzi unzila fihi alquran, yang diturunkan padanya alquran, yang Al-Quran adalah huda linnas, wabayyana minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, yang isinya ada keterangan-keterangan petunjuk, dan juga sebagai furqan. Faman syahida minkum syahra faliyasum. Allah katakan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, faliyasum, berpuasalah kalian. Wa man kana maridan, adapun orang-orang sakit atau orang-orang safar, fa iddatu min ayyamin ukhra, bisa diganti di hari-hari yang lain. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, puasa. Apa itu puasa? Definisi puasa adalah wa imsak alal mufattirat min tul'ul fajr ila ghurubis syams biniyatin asyam lillahi ta'ala. Puasa adalah imsak anil mufattirat, menjaga diri, menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan. Apa itu mufattirat? Makanan, minuman, ataupun syahwat istri, jima. Maka kita diperintahkan ketika puasa menahan diri dari tiga perkara itu. Bagaimana dengan waktunya? Min tul'il fajr ila ghurubis syams. Dari pertama fajar itu keluar sampai matahari terbenam. Ukurannya bukan matahari terbit, tapi fajar yang terbit. Sampai matahari terbenam. Lalu ada syarat, yaitu niat. Biniyati lillahi ta'ala. harus diniatkan kepada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niat ini harus ada sebelum dimulainya puasa. Barang siapa yang berniat setelah puasa, maka puasanya batal. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita boleh di tengah hari, selama belum batal, belum makan, belum minum, belum jima, maka boleh kita berpuasa. Adapun puasa fardu, maka puasanya sebelum memulai atau sebelum datangnya waktu fajar. Allah katakan, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah telah wajibkan puasa ini bukan hanya untuk kalian saja, tapi Allah telah wajibkan puasa ini semenjak umat-umat sebelum kalian. Kutiba apa? Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Umat-umat kita, umat-umat sebelum kita, baik itu umatnya Isa, umatnya Musa atau yang sebelumnya, telah Allah perintahkan kepada mereka untuk puasa pula dengan tata cara yang berbeda. Tetapi intinya adalah Allah telah wajibkan puasa itu kepada kita dan juga umat-umat sebelum kita. Intinya adalah Allah wajibkan puasa kepada kesemua agama-agama yang Allah turunkan. Sementara agama kita, agama yang paling akhir, agama yang paling sempurna, Allah berikan wujud puasa yang berbeda bentuknya dengan agama-agama sebelumnya. Puasa yang Allah berikan kepada kita adalah puasa yang terbaik. Puasa yang paling sempurna. Puasa yang paling manusiawi. Sesuai dengan keperluan manusia itu sendiri. Puasa yang paling mudah dijalankannya. Dan puasa yang nilai manfaatnya dunia dan akhirat paling tinggi. Sehingga ketika seseorang berpuasa seperti yang Allah tetapkan kepada kita di dalam agama kita ini, akan mendapatkan pengaruh asar yang thayyibah untuk kehidupan manusia. Itulah puasa yang membedakan puasa kita dengan puasa yang sebelumnya. Allah katakan di dalam ayat, ketika Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an huda linnas wa bayyana minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falyasum, artinya Allah fardukan puasa kepada kita adalah di bulan Ramadan. Yang Allah wajibkan kepada kita puasa adalah puasa bulan Ramadan. Selain itu tidak ada. Yang ada adalah puasa-puasa yang sifatnya sunnah, kecuali seseorang yang bernazar. Tetapi yang Allah wajibkan tidak ada. Kecuali apa? Puasa Ramadan. Di samping di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa, di antara sebab karena bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bulan yang agung, diturunkannya Al-Quran, dimulainya wahyu, dimulainya pula dakwah Islamiyah. Awal sekali turunnya Al-Quran adalah juga di bulan Ramadan, sehingga agar manusia terus mengenang kebaikan-kebaikan, keutamaan bulan Ramadan, Allah fardukan di bulan Ramadan ini untuk kita berpuasa. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa adalah habsun nafs anil israf fi syahawat. Puasa itu kan kita diperintahkan untuk menahan diri dari kita israf berlebihan dalam respons syahwat kita. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat pandangan, atau syahwat-syahwat yang lainnya. Di bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa, kita diperintahkan untuk menahan diri. Kita diperintahkan untuk mengendalikan syahwat-syahwat itu. Dengan kita menahan diri syahwat-syahwat kita itu, kita akan bisa menahan dari kejelekan-kejelekan. Ini adalah latihan untuk kita bisa tertib, bisa disiplin di dalam urusan makan atau di dalam urusan minum atau di dalam urusan akhlak kita, ucapan-ucapan kita. Puasa adalah tarbiyah untuk diri kita agar kita bisa disiplin dalam urusan makan, jenis makannya dan waktu-waktu makannya. Ketika Allah perintahkan kita tidak boleh makan dan minum semenjak fajar menyingsing sampai matahari terbenam, maka seorang muslim yang beriman kepada Allah, taat, dia siap untuk menjalani itu. Dia latih, dia disiplinkan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, bahkan perkara-perkara urusan bicara dia cegah kecuali yang penting. Dia latih lisannya ini untuk lisan yang tertib. Akhlaknya pun dia muliakan ketika dia berpuasa. Ditambah, dia jaga. Hasil dari puasa adalah latihan-latihan ketertiban, disiplin. Sehingga seorang beriman, dengan puasanya itu dia tambah berdisiplin. Maka barang siapa yang bisa menjaga dirinya selama masa puasanya dari dua syahwat, paling tidak syahwat makan minum atau syahwat kepada nisa, kalau di waktu puasa dia bisa mampu menjaganya, maka setelah selesai di luar puasa, maka dia akan lebih mampu lagi. Kalau makanan yang halal, minuman yang halal. Allah perintahkan berhenti, jangan engkau minum, engkau taat. Apalagi urusan yang haram. Dia ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dia kepada Allah bukan cuma sekedar perkara yang haram. Kalau Allah mengatakan yang halal pun tidak boleh, maka dia akan berhenti. Tertib hidupnya. Apa yang Allah katakan, dia ikuti. Itu latihan yang diperoleh dari Ramadan. Sehingga yang namanya haram bagi dia jauh. Menjauhi makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, ataupun dari melepaskan syahwatnya yang haram, itu perkara mudah. Sudah biasa dilatih. Paling tidak dalam 1 tahun, 1 bulan dilatih sama Allah SWT. Dari 12 bulan, 1 bulan Allah peruntukkan untuk training. Melatih jiwa ini, melatih nafsu ini untuk tunduk di bawah perintah Allah. Itulah Madrasah Ramadhaniyah. Sehingga setelah latihan demi latihan, fala yakhruj an hududil halal, dia tidak akan keluar dari lingkupan halal. Dia merasa cukup dengan yang halal ini. Yang halal ini sudah banyak, ngapain harus ambil-ambil sesuatu yang Allah haramkan? Yang halal ini sehat, kenapa harus mengambil yang haram? Yang itu bisa jadi tidak sehat atau jauh dari kesehatan. Di dalam sabdanya berbicara tentang syahwat, Rasul mengatakan, man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi azmana lahu al-jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku, jaminan apa? Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, apa-apa yang ada dari 2 bibirnya, artinya berucapan atau makan, baik perbuatan makan ataupun ucapan, kalau engkau bisa menjamin selamatnya perbuatan mulut ini, dan engkau bisa menjamin selamatnya perbuatan yang dilakukan oleh 2 apa yang ada di antara 2 fahadnya, yaitu zakar, kalau engkau 2 ini engkau bisa jamin, maka Rasul mengatakan azman lahu al-jannah, maka aku jamin untuk dia surga. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, mulut kita, kita bisa menjaga antara 2 fahat kita, ya, zakar kita, maka jaminannya adalah surga. Kalau lurus lisan kita, kalau lurus farj kita, maka surga. Semua ini dilatih oleh Allah ketika kita memasuki bulan Ramadan. Selama 1 bulan di training terus-terusan. Sehingga terbiasa kita mengendalikan lisan kita atau mulut kita. Dan juga kita bisa biasa mengendalikan farj kita. Kepada yang halal kita kendalikan. Tidak mungkin kita makan di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur. Tidak mungkin kita mendatangi istri kita di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Kita tahu itu perbuatan yang haram, walaupun itu sesungguhnya halalnya kita. Tapi ketika Allah haramkan untuk waktu sesaat, kita patuh. Latihan yang terus berulang setiap tahunnya menjadikan kita disiplin, terbiasa. Mulai lupa, kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbiasa dan terbiasa kita mudah mengendalikannya. Dengan tertibnya puasa, anggota badan kita juga akan tertib dari syahwat-syahwat itu. Maka lisan kita juga akan tertib dalam berucap. Karena puasa mengajari lisan kita untuk tidak berbicara kecuali dengan hati-hati. Karena ada pengaruhnya antara perut yang kosong dengan perut yang penuh terhadap lisan, bahkan terhadap anggota badan kita semuanya. Karena asyab'un da'im lil insan yaj'al a'dha'ahu fi kamil taqatiha wa yaj'al nafsahu kadzalik. Seseorang yang terus perutnya penuh kenyang terus, dia akan mempunyai kekuatan yang berlebih untuk anggota badannya. Ketika dia punya kelebihan power, energi, nafsunya juga akan bertambah. Tambah banyak kita makan, tambah emosi kita, semangat kita untuk mencari-cari, itu tambah banyak. Dengan tambah penuhnya energi kita tambah kuat, lisan kita juga untuk berbicara tambah kuat, tambah bersemangat berbicara. Kalau energi hasil dari yang kita makan terus menerus, yang tidak sempat perut kita ini lapar, yang dengan itu energi kita berlebih, di antara energi itu tersalurkan ke lisan, maka lisan suka bicara. Kenapa lisan suka bicara? Energinya berlebih. Akibat energi yang berlebih, lisan suka berbicara, tidak terkendali. Maka banyak orang yang lisannya tidak terkendali, di antara sebabnya adalah energi yang berlebih ke lisannya. Dan lisan termasuk barometer dari diri siapa seseorang itu. Engkau bisa lihat apa yang keluar dari lisannya. Famahma kana fi nafsi min syurur ala tariqillahi dhahara fi lisan. Ketika engkau akan tahu jiwa seseorang itu jelek atau baik, itu yang menampakkan mas siapa? Lisan. Asalnya kita tidak tahu apa yang ada di dalam kalbunya, apa yang diniatkannya, apa yang jadi apa orientasinya. Keluar, kita tahu apa yang di dalam itu dari lisannya. Ini orang baik kepada saya, itu dari lisannya. Kita enggak tahu hatinya. Apa yang jelek dari lisannya. Maka kita tahu baik jeleknya seseorang. Di antara yang bisa mengungkap itu adalah lisan. Lah, lisan keluar karena adanya energi yang berlebih, sehingga dia tidak terkendali lagi. Yang kemudian setelah lisan dibuktikan dengan tangannya yang dilakukan oleh tangan, dibuktikan oleh kakinya dengan dia melangkah, dibuktikan oleh perbuatan-perbuatannya, akhlaknya, dan juga amalan-amalannya. Semula tertutup apa yang ada pada dirinya, akan nampak ketika tenaga itu berlebih, dia tidak mampu untuk mengendalikan lisannya. Setelah itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan jawarihnya. Maka ketika seseorang mengendalikan diri, syahwatnya, makanannya, maka akan menjadi lemah, energinya akan berkurang untuk dia berucap. Jalan untuk salah satu jalan untuk mencegah, untuk mengurangi kita banyak berbicara adalah kita kendalikan emosi makan kita dan minum kita. Itu puasa. Dengan puasa, energi berlebih yang ke arah lisan itu akan berkurang. Dengan demikian kita terlatih, akan melatih untuk disiplin dalam berucap. Lebih mudah ketika kita puasa, kita lebih mudah mengendalikan lisan kita dibanding ketika kita tidak puasa. Maka puasa adalah cara yang cara melatih lisan kita ini dengan baik, agar kita bisa menjadi orang yang baik, yang punya kesopanan tinggi, punya akhlak yang agung, punya kepribadian yang bagus. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Puasa juga banyak melatih kita untuk kita bisa bersabar dengan kondisi. Di dalam puasa yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan, maka di dalam puasa itu salah satu bentuk dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah ibadah, karena ketika kita menjalankan ibadah, maka itu adalah kita bersyukur kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah dari segala nikmat adalah kita menjalankan ibadah taat kepada Allah SWT. Karena ibadah secara mutlak adalah syukur seorang hamba atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita puasa, puasa adalah mengajarkan kita untuk menjalankan amanat. Dengan puasa kita tidak menyia-nyiakan amanat itu. Tidak pula kita berlebih-lebihan. Tidak pula kita menyia-nyiakan amanat. Ketika Allah perintahkan kepada kita amanat dari Allah agar kita menahan makan dan minum, kita pun taat kepada Allah. Dan puasa karena itu adalah ibadah, ibadah sifatnya ibadah batiniah, berpengaruh pada batin kita. Dia pun akan membersihkan batin kita. Dengan puasa, jiwa kita ini, batin kita ini akan terjauhkan dari jiwa apa? Seperti jiwa yang punya sifat-sifat apa? Bahimia, hewan. Jiwa yang sifat binatang itu ditinggalkannya dengan puasa, itu sifat hewan tadi, sifat binatang itu akan terjauhkan dan akan timbul adalah sifat malaikat yang hidupnya adalah ibadah dan beribadah, taat dan taat dan taat. Itulah puasa. Amalan puasa itu mengantarkan seseorang dari yang semula ada jiwa kebinatangannya tadi, hewan tadi. Jiwa binatang itu apa sih? Orientasinya adalah makan, minum, dan melampiaskan syahwatnya. Lah manusia di dalam kehidupannya ini ada. Bahkan sebagian orang punya kecenderungan itu saja, tidak pikiran akhiratnya. Di bulan Ramadan, ketika Allah perintahkan kita puasa, yang sifat ini dihilangkan, diminimalisir, sehingga yang tumbuh adalah jiwa seperti malaikat yang taat dan taat dan taat. Dengan demikian dia akan terangkat tinggi derajat keimanannya. Maka dengan puasa jiwanya akan terbersihkan, ruhnya menjadi baik, jauh dari sifat kebinatangan tadi, terangkat seperti sifat atau ruhnya para malaikat yang selalu menjalankan ketaatan demi ketaatan, ibadah dan ibadah. Itu malaikat. La tahsunallah ma amarahum. Itulah malaikat. Tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah malaikat. Ketika di bulan Ramadan, Allah perintahkan manusia untuk beribadah, ibadah. Berzikir, dia berzikir. Maka ketika itu orang yang berpuasa ruhnya akan menjadi bersih dan baik, menjadi orang yang suka beribadah kepada Allah. Dan juga puasa memberikan sehat kepada badan dari terus-menerus bercampur sesuatu yang kita makan kan tidak semua baik. Ada yang jelek pula masuk. Sesuatu benda atau zat yang berbahaya juga masuk. Maka dengan puasa kita juga mencegah itu. Kita istirahatkan anggota badan kita sehingga bertambah sehat. Karena yang namanya badan itu kan perlu istirahat. Badan itu perlu istirahat. Kalau terus menerus dipakai maka tidak akan baik. Puasa salah satu cara kita mengistirahatkan lambung kita sehingga setelah itu lambung kita lebih sehat. Maka antum bisa lihat banyak di antara kita yang punya sakit lambung mah, ketika dipakai buat puasa tambah sehat. Justru tambah sehat. Kenapa? Karena lambung ini kasih kesempatan untuk istirahat. Maka sekian kebaikan-kebaikan bulan, kebaikan-kebaikan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita di dalam satu tahun satu bulan Allah wajibkan kita berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita break dulu, insyaallah kita lanjut. Nah, setelah 15 menit agar ada kesempatan badan kita istirahat gitu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.